عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتنا مع الأبرار. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الحمد لله، dengan kehendaknya dan taufiknya kepada kita bersama, yang kita harap semoga ia adalah satu kebaikan kepada kita pada pagi ini, dapat kita sambung semula pengajian yang telah terhenti sekian lama mengenai dengan tajuk asal dan umum bagi pengajian kita setiap minggu, ialah Rahlatul Wujud wal Khulud. Tajuk besar yang bernama Rahlatul Wujud wal Khulud, pelancongan ada dan kekalnya ada kita itu, adalah satu tajuk yang benar-benar berhubung dengan keadaan dan kedudukan manusia, baik lelaki maupun perempuan. Kita sudah bersama-sama dengan tajuk ini ataupun dengan pelancongan Al-Khulud dan Wujud ini 17 jam hari dah. 17 jam. Maka akan kita sambung lagi entahlah berapa jam, semuanya akan kita berhenti sampai kepada kita berada sekaliannya kepada pengkalan terakhir dalam rehlah kita, iaitu Al-Firdaus insyaAllah ta'ala. Hari ini kita masih lagi berada dalam pengkalan yang ketiga atau session yang ketiga, yang kita istilahkan atau telah diistilahkan oleh Al-Islam dengan Darul Barzakh ataupun Al-Qubur. Kita pada minggu terakhir ataupun pengajian sekali yang berhubungan dengan tajuk ini ialah kita menghadapi sakratul maut. Allahumma a'inna 'ala ghamaratil maut wa a'inna 'ala sakaratih. Itulah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia sedang menghadapi sakratul maut yang boleh dikatakan sangat berat sekali sebagai penghabisan sakit, untuk merupakan satu kafarah kepada setiap muslim. Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya al-mautu kafaratun likulli muslim. Mati itu merupakan suatu apa dia kifarah, sebagai suatu penghabusan, sebagai satu apa dia penyapusan kepada beberapa dosa yang orang mukmin itu atau muslim itu buat dalam hidup dia. Dengan sakit, dan dari sakit mati yang dinamakan sakratul maut, dengan penuh sabar, dan dia mendapat pahala daripada sabar sakitnya sakratul maut yang tidak ada tanding. Itulah pahala terakhir bagi kehidupan seorang mukmin dan mukminah di dalam wujud dia di alam dunia yang merupakan alam al-amal ataupun darul amal, darul ibtila pun orang panggil juga, tempat beramal dan tempat ujian, menerima ujian segala-galanya dalam dunia inilah. Tetapi ingat bahwasanya susah menghadapi ujian jauh berbanding dengan sakitnya menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Walau secara mana kita menerima ujian, tetapi segala ujian itu kerana ia adalah bukan azab, maka tidaklah boleh nak banding dengan azab yang Allah Taala sedia untuk orang yang deraka kepadanya di hari akhirat kelak. Berbeza dah, al-ibtila dia lain, al-azab dia lain. Ibtila hanya wari satu kesusahan, kesakitan, kemalangan, dan serba perkara yang tidak disukai oleh hati untuk nak uji tengok cara mana kita menghadapi dia. Adapun azab tidak untuk nak uji. Azab akhirat sama ada dalam kubur maupun di dalam neraka wa'iyazubillah min dalik, atau di alam mahsyar. Qina azabaka yawma tab'atu ibadak, adalah merupakan azab, bukan lagi untuk nak uji. Kalau kita buat satu perkara demi nak uji dia, tak sama dengan kita buat satu perkara demi nak mengazabkan dia. Sebab itulah kalau dengan ujian sudah kita tidak kuasa nak menghadapi dah, bagaimana kita nak menghadapi azab Allah Subhanahu Wa Taala? Sama ada ujian pesing panah, ujian pesing sakit, ujian pesen luka parah, ujian pesen sengat-nyengat dalam oleh binatang, bisa dan sebagainya, sudah kita tak kuasa dah nak menghadapi dia dalam dunia ni, maka bagaimanakah kita sanggup menerima azab Allah yang berlipat ganda, dahsyat lebih teruknya daripada ujian dunia ini pada hari akhirat kelak. Auzubillah min dalik. Tina azabaka yawma tab'atsu ibadak, peliharalah kami sekalian akan azab kamu pada hari yang kamu bangkitkan hamba-hamba kamu. Itulah doa kita setiap lepas mayat. Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Kita sudah beri dah dalam aurat makturah. Hai Tuhanku, peliharakanlah aku. Kalau kita nak berjamak, qina azabaka, peliharakanlah kami daripada azab kamu pada hari yang kamu bangkitkan hamba-hamba kamu. Ina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Nah, janganlah kita tinggal benda-benda seperti itu, sebab kita tu nak menunjuk dan nak mencerita kepada Allah, kata kita tu tak sanggup menerima azab dia yang sangat pedih, yang sangat berat, dan kita yakin bahawa azab itu akan berlaku pada hari yang Allah janjikan berlakunya. Sakratul maut yang kita sudah belajar dulu adalah satunya haru-hara yang Nabi sendiri itu apa dia boleh dikatakan menghadapinya dengan cukup berat. Nabi SAW sampai Siti Aisyah, dia kata, aku tak biasa tengok orang sakit nak mati seperti mana Rasulullah SAW sakit. Kerana asyadul bala' al-anbiya. Kebetulannya Siti Aisyah dia orang tak tengok mati banyak barangkali. Dia tengok dia lah mungkin dia tidak banyak mengalami masa-masa nak mati. Dia dengan Rasulullah lah boleh katakan dia menghadapi Rasulullah nak mati. Setiap detik Rasulullah nak mati itu dia lah. Kerana Rasulullah SAW tu mati tak terhibur dia. Jadi seolah-olah dia tu tengok Rasulullah tu sampai kepada akhir-akhir hayat dia. Maka dia menyaksi, dia kata tak bisa tengok lagi lah. Orang yang sakit mati seperti mana Rasulullah SAW sakit. Barangkali ada keterlaluan di segi sebuknya kerana terlalu sakitnya berlaku pada Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut. Begitu juga Siti Fatimah binti Rasulullah SAW menceritakan. Masalah sakaratul maut adalah satu sakit yang tidak boleh nak giraya selain daripada orang yang kecak dia. Itu kata ulama. Nak ada sakit kadar mana tak boleh nak ayak. Sebab hatu bos sudah sakit pak mati dah orang tu. Dia tak boleh ayak, kata sakit belah tu tak boleh nak ayak. Tiap-tiap orang sakit sakaratul maut sudah sakit mati tak boleh ayak. Sudah sakit mati, sudah sakit lagi. Sakaratul maut merupakan sakit yang sebelum mati. Sebab itulah ulama kata tidak boleh nak sifatkan sifat apa dia sakit kadar mana dalam sakaratul maut kecuali oleh orang yang mengecaknya. Maka semua orang kecakkan penyakit sakaratul maut telah pergi kepada alam barzah belaka dah, tak boleh nak mai wayak. Cuma kata Imam Al-Ghazali, kita boleh qiyaskan. Kita boleh qiyaskan sakit sakaratul maut tu dengan akal kita untuk kita nak timbang setakat manakah sakit sakaratul maut tu berlakunya. Maka dia kata tubuh manusia ini, tubuh tanah ni hak kita duk bawa ni, tangan kita, mata kita, hidung kita, tu orang panggil al-jismu tini, dia panggil tubuh yang basah pada tanah. Tubuh yang basah pada tanah ni dia tidak menerima sakit melainkan apabila adanya roh di situ. Kita kena pisah, kena di ujung jari. Kalau kita tak ada roh di sini, tak sakit. Kalau kita ada roh, maka kita sakit. Kerana ada hubungan roh dengan sakit. Itu apa yang telah disetujui oleh ulama-ulama semua. Roh berada di ujung jari. Kena pisah ujung jari. Kena duri di ujung jari kaki. Kena kaca di tapak kaki. Tak sama dengan kena duri di ujung kaki. Kena takir di atas kepala. Tidak sama dengan kena pisah di ujung tangan. Sebab kena bajaknya luah. Kena pisah halus. Ruh tu lebih banyak merasai daripada benda yang kecil. Begitulah seterusnya Imam Ghazali dia kata, bagaimana kalau itu satu-satu tempat saja, satu tempat di ujung kaki, ujung tangi, ujung tu, satu sebahagian daripada roh saja yang dapat kamu rasa sakit itu dengan dia. Bagaimana kalau kamu nak fikir bahawa semua roh tu diserai oleh sakratul maut daripada ujung kaki sampai ujung kepala? Cuba kita kata, di sini kena ning, di sini kena ning, sini sakit gigi, sini sakit perut, sini kena tu. Seluruh tubuh kita kena sakit, bagaimana kita nak rasa? Itulah kalau kita nak banding sakit sakratul maut, ibarat daripada sakitnya seluruh roh. Sampai sutai tubuh ni, sudah tidak ada lagi nak pergi merayuhan. Kalau tangan ni sakit, merayuhan pada tangan ni tolong. Kalau kaki sakit, kaki merayuhan kepada mata, mata tengok, tangan tolong. Tapi semua sakit tangan apa sakit, orang nak mati semua tak tahu tak sakit anak. Tangan sakit, mata sakit, telinga sakit, perut sakit, kaki sakit, paha sakit, tak tahu tak sakit mana. Sebab itu berkeriuan, suara pun tak tubik dah. Di sawah pun sakit juga, di tekak pun sakit, sakit belaka, tak tak ada tempat lagi minta tolong. Sebab itulah sakit orang mati rolek, sakit senyap. Dia duk tak tahu kata nak buat kan. Berteriak pun tak dah, gapa pun tak dah. Itulah sakit sakratul maut kalau kita nak dibanding. Bagaimanakah ngeri dan beratnya dan kejamnya sakit sakratul maut. Oleh itu, maka kata ulama, kalaulah dalam kehidupan manusia rihlatul wujud wal khulud ini tidak ada satu benda sakit kecuali sakratul maut, sudah cukup untuk manusia itu dia nak berasa tak segar dalam hidup, susah dalam hidup, sangat duka cita nak menerima sakratul maut. Patah semangat, tak ada rasa serenak dengan benda-benda serenak, tak ada rasa dah. Sebab dia tu terpaksa kena menyeberangi satu sakit yang namanya sakratul maut. Dia kena pergi, kena jemurai hati. Itulah kata ulama, terutama ulama-ulama sufi, ulama ilmu hal, yang mana dia menggambarkan satu gambaran yang ngeri kepada sakit sakratul maut. Allahumma inna ala sakaratil maut. Nah, kemudian pula kita dapati bahwasanya sakratul maut satu sakit yang kata ulamanya berkekalan dalam hidup dia. Sampai dalam kubur, tak kata setengah pendapat, setengah hadis, setengah asar, sakratul maut sakit siapa bangkit tiup sangkakala yang kedua esok. So, sakitlah kubur, sakitlah sakratul maut. Itulah Allah Ta'ala aturkan sunnah dia dalam mengatur alam manusia tu balas tu. Maka marilah kita kenal dengan sebenar-benar kenal akan hakikat sakratul maut, yang mana kita sekalian tidak terasa penting dan tidak terasa takut. Kita dapati bahwasanya apabila ruh dia mengalami kesakitan secara keseluruhan, ambil di ujung kaki sampai ujung kepala, tak ada tempat nak pergi merayu selain pada Allah Taala. Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kalau kita tengok mata dia, dia belalak. Mata tu nak naik ke atas. Mata. Tak ada tempat yang nak merayu dah. Habis manusia ya tak, dia tahu dah kata manusia dekat tepi tak boleh tolong saya. Dan sampai saat tu dia tak ada. Maka dia tu banyak teringat pada Allah Subhanahu Taala dan gelisahnya keadaan. Oleh itu, di saat itulah patut kita ajar dia. Karena kadang-kadang dia tu gelisah, menyebabkan dia tu tak tahu nak pergi tumpu di mana. Kalau orang iman kuat, dia pergi kepada Allah. Kalau orang iman tak kuat, maka dia pusing tak kuat lain. Dia nak cari kuat lain pula. Dia tumpai manusia, dia tumpai apa-apa saja jin dan sebagainya. Di situlah kita disunatkan talqin kepada dia. La ilaha illallah dan sebagainya. Bila dia kata malak dah, kita berhenti daripada kata. Kecuali dia cakap lain pula, maka kita ajar pula la ilaha illallah, supaya khitamkan hidup dia dengan qawli la ilaha illallah, dengan perkataan la ilaha illallah. Bila dia la ilaha illallah dan dia senyap tak cakap gawalah, duduk situ lah, tak usah banyak cerita la ilaha illallah. Takut-takut pergi waswas di mula-mula lain pula, dia turut tak suka ke mana kah, pergi duduk turut di la ilah tu kat tu misalnya, maka dia rusak lah situ. Nah, maka menyebabkan timbulnya banyak apa dia keraguan dalam apa dia perjalanan akhir dia dalam dunia ni. Baik, itulah kita tu sebagai orang yang nak bantu saudara kita yang duduk dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan dia duduk sakit berat mengalami sakratul maut, dalam kita banyak berdoa kepada dia biar husnul khatimah. Nah, minta kepada Allah Ta'ala meringankan sakratul maut pada dia, dan minta kepada Allah SWT tu mengelakkan penghabisan hayat dia dalam dunia yang fana ini. Kita yang penting sekalinya, banyak ulama-ulama di waktu sakratul maut itu dia menangis, dan para anbiya selalu takut pada sakratul maut. Para anbiya banyak dia takut pada sakratul maut. Bukan takut pada mati lepas dah tu, takut nak jemurai sakratul maut yang sangat berat. Di waktu itu para malaikatnya mengelilingi para anbiya. Dia seronok tetapi sakit, tidak boleh nak lari daripada sakit. Dia seronok dengan para malaikat tapi sakit sebagai sunnatullah dalam mengaturkan alam ini untuk nak pergi pada alam seterusnya dengan melalui sakit, maka pasal dia, dia kena sakit. Oleh itu kita hari ini sampai kepada peringkat yang kita nak pergi ke dalam kubur. Kalau kita kembali kepada masalah alat sebelum kubur sikit, iaitu waktu nafas dia ditarik oleh malikul maut, dia tarik itu mula-mulanya di atraf dia tarik. Tangan ikut jari ni dia tarik dulu. Tarik jari kaki tu ya, sebab dia mati tu mati sekat-sekat, mati tangan, mati kat ni, mati. Dia tarik gitu masuk di halqum. Dia tak tarik sini dulu, hak ni mati sini duk hidup, kaki duk gelepar ke tak. Mula-mula kaki tak gelepar, tangan tak gelepar dah dia. Tak. Kembali, sebab tu kita tengok tangan pucat, pucat-pucat tanah lah, pucat tanah. Kembali pada asal. Asal dia tanah, kembali pada asal. Kaki dia pucat. Kadang-kadang nyawa dada duk nyawa lagi. Kaki tak gerak dah. Tangan tak gerak dah. Nyawa ni duk kerak duk tarik nyawa dan sebagainya. Itu duk kepada Allah Taala nak uji dia banyak sikit. Kadang-kadang orang duk tak khabar gapo tu sehari semalam berada keruk-keruk nyawa. Tangan tak gerak sekabut, tangan mayat dah dah tangan. Matilah situ. Roh tak ada dah. Jamah tak kuasa apa sejuk terus habislah. Itu dia melalui atraf, kemudian dia tarik tu sekali dah halqum. Sebab tu dia panggil iza balagatil halqum. Sampai pada setulah sekolah. Situ dia tak terima dah taubat. Sebab mati dah. Situ tinggal sikit dah. Dia halkut sikit dah. Betul lah mati bila sini. Tarik menurut sunnah-sunnah dia. Begitulah keadaan Allah SWT. Dia gunakan tentera dia. Iaitu Malakul Maut. Israel. Dengan kekuatan yang ada pada dianya. Boleh senjahkan keluar nyawa daripada diri manusia. Sekalian. Dan menurut cerita daripada hadis-hadis, bahwasanya seorang mati itu kalau dia tu orang jahat, maka malaikul maut tu mari dan banyak dah buat kita nak tahu kata azab kubur begitu berani. Tapi kita nak tahu secara nak jadi masuk barakah, rahmat dan pengertian yang sebenar dari usul dia, mesti kena melalui ajaran asli Quran dan hadis. Sama telah buat kita ni kelas tinggi. Kelas nak mati belakang dah. Nah, kalau nak kira ngaji kelas tidak, lama dah ngaji. Nah, kelas kilik kitab sesat pun lama dah buat kita ni. Kelas lah ni, kelas mari nak cuba cek. Ada hak ketah panjang, ada hak ketah pandak dan macam-macam. Hak ketah pandak pun boleh kira juga dengan hadis ni. Dia tak kira apa. Dia kira atas semua manusia perhajak pada hadis dia seperti ini. Ahwalul kubur. Anil barra. Anil barra. Bukan amsadak. Al-Bara ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innal muslima idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzalika qaulullah azza wa jalla يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سورة إبراهيم آيات 27. هذه متفق عليه. بخارينا نمو 1369, مسلمنا نمو 3871. Maksudnya daripada Al-Bara anak Azib, sahabat salah seorang sahabat terkenal Bara, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, dia dengarlah, sesungguhnya muslim, seorang muslim termasuk muslimah, min bab taghlib, dia panggil bab taghlib masuk muslimah kata, apabila ditanya di dalam kubur nanti, dia ditanya, tiap-tiap orang ditanya oleh kubur, nasya ia bersaksi, Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saksi. Mari semula hak ia duk dalam dunia tu. Roh dia dah tu. Roh dia bukan ilmu lah tu. Roh dia. Dah. Roh tu jadi gamat tu roh di sana. Kata ulama, ada tiga ya ada tiga. Satu roh, dua ilmu, tiganya jasad. Jasadnya hawa nafsu. Kadang-kadang kita kata satu kata dengan hawa nafsu bukan dengan ilmu. Kadang-kadang kita kata satu kata dengan ilmu. Kadang-kadang kita kata satu kata itu dengan roh. Kata payah sekali. Kita semaya, kita baca dengan roh. Tak serupa kita semaya, kita baca dengan ilmu kita ingat. Jadi hak kata jawab di akhirat asal jawab dengan roh. Ilmu itu lupa dah, sekarang mati itu lupa tanya apa. Kadang-kadang orang yang sakit itu tengok terlepas dah tu tahu tanya apa. Orang alim-alim ilmu banyak-banyak ngapa-ngapa ni. Kadang-kadang kena penyakit berat-berat. Boleh segar pun lupa habis dah. Dunia lagi nampak dah. Jangan ke ketak dah kena pergi sampai lah kubur dah. Apa cik ilmu. Sekarang tu ya. Rakat sinabak. Lah dunia ni kadang-kadang hapus dah. Rakat sinabak. Haduk ngapa, haduk gapa tetap malam tu. Lah dunia ni pun dia terima hapus dah. Tak ada kena sapa di dalam kubur. Jadi kalau nak gitu pay hak rakat sinabak. Tak sama ingat lah kubur. Tak ada rakat sinabak. Tak ada kelah. Tak ada ulama besar-besar dengan sahabat ilmu dia. Tak ada. Kalau ulama besar-besar tak semaya bay, tak gapa sebetul. Dia jawab dengan ruh. Dengan iman. Dengan barang Allah Ta'ala beri. Kita tak tahu nak kata duduk mana barang itu. Ilmu yang nak jawab di kubur tu duduk mana? Inilah hak kita ngaji pagi ni. Dia kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Dengan ilmu Allah Ta'ala beri. Hak Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran mana dia? Fazalika dan demikian itulah dia. Firman Allah Ta'ala dia jamin dalam Quran dia surah Ibrahim. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Ayat ini kata ulamanya turun mengenai dengan azab kubur. Hadis sahih yang ini seolah-olahnya hadis mentafsirkan ayat. Inilah nomor duanya yang panggil. Nomor satu, ayat mentafsirkan ayat. Dua, hadis mentafsirkan ayat. Dan hadis sahih Bukhari dan Muslim adalah. Makna apa yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya. Maksudnya Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap. Perkataan yang tetap ni alqawli thabiti ni ulama semua dia terjemah kata iaitu la ilaha illallah. Kalimatul tauhid. Ada yang kata kalimatul syahadatain. Iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak sempurna tauhid yang pertama kecuali dengan Muhammad Rasulullah. Itu khususnya kepada orang-orang yang tidak menganggapkan Muhammad Rasulullah sebelum itu. Maka tak jadi masuk Islam dia, mereka kena kata Muhammad Rasulullah kata. Itulah hak kita nak baca dalam Qur'annya. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti bila fil hayati dunia wa fil akhirah. Dalam dunia pun bilqawli thabiti inilah. Kita kena memperjuangkan hidup kita, sahabat kita dengan qaulis sabit. Perjuangan dalam dunia ni kata ulamanya, dunia sini qablal maut wa fil akhirah sini iaitu fil qabr. Allah Ta'ala mentasbih dalam dunia ni dengan la ilaha illallah juga. Kita kena perjuangkan la ilaha illallah, jangan perjuangkan lain. Tidak ada kuasa, tidak ada pihak yang kita mesti tunduk, tidak ada pihak yang mesti kita beribadat kepadanya melainkan Allah Taala. Tidak ada undang-undang yang kita mesti tunduk kepada peraturannya melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilah illallah. Itu orang yang panggil al-qaulus sabit dalam dunia. Dan al-qaulus sabit fil akhirah yaitu kita boleh jawab asyhadu alla ilaha illallah dalam ala kubur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu awal-awal akhirat ya. Itu awal akhirat. Dalam kubur tu orang panggil stage yang pertama. Masuk dalam ke akhirat dah. Dalam kubur. Nah. Sebab itulah. Maka. Kita tu. Fil hayati dunia. Ada dua pentafsiran ulama. Jumhur. Al-ulama dia tafsir. Fil hayati dunia. Iaitu. Dalam dunia Allah ni. wa fil akhirah dalam kubur. Ada satu pendapat yang mentafsir mengatakan fil hayatid dunia tu, iaitu hidup dalam kubur. Ya situ sepada, sepengah pada besar, nah sepada. Sepada kubur ni ada semua kata dunia, ada semua kata akhirat. Tengah ya. Sampai dia panggil barzakh. Barzakh, barzakh makna sempadan. Barzakh. Nah di antara lauk lauk gapo? Di antara lauk lauk lauk tawar dengan lauk masin ya ada barzakh situ. Satu kawasan lauk barzakh ni. Nah, dia menyekat di antara lauk tawar dengan lauk masin. Di antara bahrain ni ada barzakhun, ada barzakh dalam ayat ya. Situ tu ikan ada dalam lauk barzakh tu tak boleh duduk dalam tawar, tak boleh duduk dalam masin, ikan ada dalam lauk tu. Ya air kah situ. Kalau ngiwak masuk dalam air masin mati ke ikan ada dalam alam barzakh. Nah, kalau ikan ada dalam alam barzakh masuk dalam lauk tawar tak boleh hidup juga. Satu lauk situ. Nah, itu menurut ahli ilmu kelautan ada cerita mentafsirkan ayat Allah SWT yang kata di antara dua lauk tu ada barzakh, ada satu barzakh. Barzakh kita dalam akhirat pun belatulah. Jadi kubur ni kalau kita tengok dari segi waktu hurung tu, orang ada dalam dunia waktu apa, orang panggil dunia belah tu. Nah, dan bila seksa kubur tu didengar oleh ayat itik ilmu kubur, dia panggil dunia lah tu. Sebab bila ada dalam dunia dengar belah tu. Memandang kepada kubur ni adalah hamba tak tahu lagi, orang dalam dunia ni tak tahu belah mana belah akhirat lah. Sebab itu khilaf ulama dalam tafsirkan fil hayatid dunya kata setengahnya qabla al maut wa fil akhirah yani fil qubur, dan satu riwayat lagi nya fil hayatid dunya dalam kubur, dalam kubur, dan fil akhirah iaitu indal ba'ti, waktu bangkit esok. Waktu bangkit esok Allah tak ya tanya pula. Ya banyak dan ju nanya pak sak kita, subhanallah. Itulah pelancongan kita panjangnya. Tawil, tawilus safar. Ba'id, ba'id, jauh, jauhnya perjalanan kita nanti. Bersedialah wahai orang-orang Islam sekalian, lelaki dan perempuan, kepada satu perjalanan yang sangat jauh dan panjang ini. Kalau tidak, maka susah kita. Adapun orang-orang yang tidak Muslim, ayat ini menceritakan sebagai akhirnya, وَيُضِلُّ zalimin, dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang zalim. Menyesat orang zalim tu kata ulamanya dalam kubur ayat ni. Bukan kata yudhillu man yasha dalam dunia hajada. Wa yudhillu man yasha dalam akhirat kata. Allah Ta'ala tu menyesatkan hamba dia yang dia kandaki dalam akhirat pun dia menyesat juga. Waliyazubillah, waliyazubillah. Nasalullah salamah minal dalal, minta selamat daripada sesat. Sesat dunia, sesat akhirat. Sebab semua tu duduk dalam perjalanan satu saja. Sebatang perjalanan al-wujud wal-khulud yang panggil. Satu rehlah, sebatang rehlat, sebatang pelancongan yang sifatnya ada dan sifatnya kekal pelancongan. Maka tak boleh kita sama sekali nak beza tentang kita dalam dunia dan akhirat. Tak boleh nak beza. Hatullah, kita tu kita tu lah. Kita ni lah akan telah menghadapi dalam zuriat, dan kita ni lah dalam perut ibu dalam masa 30 tahun dulu, dan kita ni lah akan masuk dalam kubur dalam masa 50 tahun lagi akan datang, insyaAllah kalau orang umur panjang. Kita ni, dan kita ni lah akan dalam syurga insyaAllah ta'ala dalam masa ratusan dan ribuan tahun sekali lagi, insyaAllah ta'ala. Hak ni tu lah ni, hidup dalam satu batang rehlah. Tiap-tiap orang tak ada satu lingkaran rehlah bagi dia yang tak tahu kata sudah. Oleh itu marilah kita tu pakat kembali dengan cara yang sekuat yang boleh. Jangan kita dua cara. Jangan kita jahil dan jangan kita gurur. Jangan kita jahil dan jangan terpedaya dengan kebaikan dan kecantikan dunia dan nikmat dunia. Susah sekali lah kita nak mengatasi penyakit seperti itu. Oleh itu di sinilah kalimah yusabbitu ni kalimah memberi arti tinggi sekali. Allah mempertetap. Dia dan menghadapi ujian ni, dia berhajat pada tetap. Menghadapi soalan, tetap ni sifat terpuji. Menghadapi soalan-soalan dan menghadapi berbagai-bagai ujian, tetap sifat terpuji. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tanya seorang mati itu dalam kubur siap dah, dia tak pergi selalu dak. Dia duduk di kubur tu dan dia berdoa, dan sahabat-sahabat dia berdoa, dan dia katakan, "Istaghfiru li akhikum fa in was'alu Allah lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Ini hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan oleh Al-Baihaqi dengan isnad yang hasan. Hadis ini isnad yang hasan, isnad yang baik. Bolehlah maknanya tak ada kata masuk dalam hadis yang sanad dhaif dan sebagainya. Walaupun bagaimanapun isnad hasan tak boleh nak katanya hadis sahih. Isnad sahih tak boleh kata hadis hasan lagi, hadis sahih lagi. Itulah keadaannya. Makna apa? Naklah kamu tu minta ampun bagi saudara kamu yang mati di dalam kubur ni. Hei, puak sahabat aku semua. Dan mintalah baginya akan Allah Ta'ala tu jadi dia tetap. Was'alullaha lahu tasbih. Fatu han Nabi suruh sarah balas tu. Sebab apa? Fa'innahu al-an yus'al. Kerana sungguhnya dia tu sekarang learning itu adalah ditanyakan. Dia ditanya. Maka kita minta ustaz tasbih Allah maufir lahu wa sabbithu ya Allah. Allah maufir lahu, Allah maufir li wa lahu ka wa sabbithu ya Allah. Warzuq lahu tasbih misalnya. Wirizki olehmu baginya akan tetap. Witetap. Yusabbitullahu al-qawla, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kita ingat pada ayat tu waktu kita duk baca atas kubur, nak jadi sahabat kita mati dari kubur tu menghadapi soalan muka nakir dengan jalan tetap. Inilah tetap. Itulah asalnya. Berdoalah, doa nak istighfar. Sebab tu perbanyakkan doa istighfar waktu duk atas kubur. Rabbighfirli wa li ikhwani al-mauta, rabbighfirli wa lah, rabbighfirli. Allahummaghfirli wa lahum, Allahummaghfir lahum warhamhum ma'afihum wa'afanhum. Ikutlah. Banyakkan doa tu atas kubur. Hal lain pada tu tidak ada wari yang jelas. Lain pada tu tak ada wari yang jelas. Siapa nak wak-wak, tak ada masalah gapo. Nak baca seperti nak baca Quran. Quran sendiri pun tak ada wari yang jelas. Nah? Cuma Imam Syafi'i dan ashab dia, mazhab Syafi'i mengatakan, yustahabu, diistihbabkan baca Quran di atas kubur waktu tu. Kerana ada satu hadis dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Iaitu hadis dengan sanad yang apa dia baik juga. Daripada Ibnu Umar. Adapun daripada Nabi tak ada sabit. Katanya Ibnu Umar menganggapkan istihbab baca Quran di awal surah Baqarah dan di akhir surah Baqarah waktu lepas tanik mayat. Itu orang panggil hadis mauquf kepada Ibnu Umar. Itu riwayat daripada Baihaqi. Nyak tu ya, hak pesaing baca Quran. Siapa nak baca awal surah Baqarah, akhir surah Baqarah, ingat tu Ibnu Umar. Nabi tak ada wari. Nah, begitu juga maksud tak ada wari ni wari yang sahih. Boleh jadi induk gagah hak pesaing tak temung, tak tahu kata mai pala di mana ekor mana tu tak ada masalah. Hak ni Imam Nawawi dah cek nah, Imam Nawawi dah cek benda ni. Nah, bukan kata orang mazhab luar tu tak. Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i habis lain dah. Nah, dia lah cek. Dia ayat kata tak temu kat. Nah, dan dia ada ayat kata, Syafi'i kata, disunat baca sebahagian daripada Quran di atas kubur waktu tu. Imam Syafi'i ijtihad dia. Lima warada minan nasi tak ada ayat. Mari di mana tak ada ayat. Ashab dia katanya kalau boleh khatamkan Quran maka lebih maka molek kana hasanan molek ya ada ayat katanya mari situ guys. Siapa nak turun tu turun. Siapa nak kata mari dengan Nabi jangan kata sebab tak ada mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada kena balas ke abuk. Tak sahlah orang tengok orang baca Quran duk tengok pada orang tak baca tengok pada orang baca tak. Aku nak turun Imam Syafi'i. Mau masalah turun Nabi tak ada ayat mari Nabi sudah. Imam Syafi'i mu'tabar juga. Ah, tengok. Tak ada apa. Ya ambil mana? Nanti tanya dia esok. Nah, tak ada masalah. Tak ada masalah sekarang. Nah, jangan kita wakil jangan buta. Baca ni berana tak tahu. Orang baca belakang. Ha, tu tak silah tu. Tak silah tu. Nah, ambil mana? Tak silah. Begitu juga masalah talqin. Talqin tu juga Imam Syafi'i pun dak gapo pun dak manakah amalan ahli Syam. Pastu ada Abu Umamah sikit. Hadis pun tak ada peringkat yang sampai pada peringkat yang boleh berhujah dengan dia. Ha, itu pun dalam makna yang lain. Saya tak senang cakap bab talqin lah ni nang oyak katanya. Sekadar sepintas lalu tu oyak dah. Bukan nak kacak babu talqin tu dah. Tak ada nak kacak babu talqin dah. Siapa nak baca talqin baca. Mari Nabi dah saya ingat tak mari Nabi. Bukan mari para sahabat pun dok mari gab amal ahli Syam hat hajalah malah. Itu Imam Syafi'i Imam Nawawi sendiri oyak. Fatah sabalah nak baca baca saja baca sudah. Nah, fawahi baca lain baca dulu mati dia orang saya baca asal kata kana. Ada ke pasal? Bis. Napa ada? Jangan kata sekat mati orang tua ni fok muda-muda tak biar baca dah. Jangan kata apa. Orang tak baca pun tak baca dengan ilmu. Ah, orang baca baca dengan ilmu. Ilmu sekadar tu lah sekadar kata amal ahli Syam. Orang apa saya kata nak ambil rumi tak ada. Pakal orang biar mati dan tak baca telken tak seru sakit hati sangat sebab orang dulu-dulu sahabat tak ada biar baca kali. Nampak tak? Pakal ada orang baca pun biar dia sebab dia kerja dengan ilmu juga. Nampak tak? Saya ada kaca tak saya balas ya. Sebab orang ada murid belakang balas saya pun murid. Lepas tu buat balas naik atas kepala puak kita ni besar sangatnya. Kata puak kita ni dia buat jadi pecah belah. Nah, nak bucu bukan cik buku pecah belah puak kita dia buat ya kata. Pecah belah kat lain hancur lah dunia pun tak apa nak kacau apa. Nah, buat pecah belah pesen ni enggak naik dah kepala kita selalu dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya ni cari jalan tak usah pecah belah dah turut oyak belah ni. Nuyuti. Wak hijau rapat tempat umi. Umi lah umi ilmu kita tahu. Kalau kita sukskan ni. Ahli Syam sudah. Nak talqin pada ahli Syam. Ni kat dia balah orang yang baca talqin malu pada orang yang tak baca talqin. Bangun pak bubuh tu baik selalu dah. Malu ke puak tak baca telekai. Begitu lalu. Apa duk malu? Saya baca lagi. Dia mau baca tu ahli Syam. Banyak kali temu dengan saya. Dia mau perhatian saya ni tak baca telekai. Saya tak pandang dulu. Mungkin kata tak baca. Tak berahi kata atas kubur. Tak biasa duk acak mana. Apabila dia mau perhatian kata. Saya ni puak tak baca telekai. Lepas tu tak malu. Baca bangun pak selalu lagi. Tak malu pada saya tu. Tak ada gapa sekarang. Saya nak oyak ucerak malak kata orang baca belah ni, orang tak baca belah ni. Oleh itu, maka kita pakat berdoa. Oh, tak besar kali. Tak besar kali. Lepas tu Nabi suruh berdoa. Nak berdoa lah, nak berdoa lah. Tak ada warik lafaz tertentu berdoa. Kata kena baca doa ni, tak ada. Ikut baca doa apa-apa. Nah, oleh itu, we faham malak. Ini orang panggil hak-hak tambah lah ni. Tak ada rehlah kita dah. Rehlah kita, hak tak ada je. Nah, hak ni hak tambah sikit. Kerana benda ni selalu duduk berlaku. Kota kubur. Nah, berlaku banyak. Maka saya akhir kata, tidak menjadi permasalahan. Tidak. Di antara keluarga. Nah, kakak nak suruh baca telekeng. Adik nak suruh baca telekeng. Hah? Tak sampai lah. Tak sampai lah. Siapa tak boleh makan sakar. Biar nak suruh baca telekeng aku tak boleh makan sakar. Jadi kita lalu. Tak sah. Nah, sebab kalau orang tak baca pun ingat kata puak sahabat dulu tak ada pihak baca dekat dia. Sudah. Insya-Allah taala kita tu daripada jumlah orang yang tidak salah pada. Bahkan itu lebih dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang nak baca dekat kita, tak ada apa. Begitulah keadaan sebenarnya. Kita tanyalah tok guru mana pun nak minta tok guru tu royak we jadi berjalur gini malak. Jangan duk jadi susuk pucar dan sebagainya. Kalau jadi sangat susuk pucah, duk balah. Bila tak usuk pucah, tak balah lah dulu. Tak usuk pucah, tak balah. Nah, insyaAllah ta'ala, sekadar itulah hari ininya pengajian kita mengenai dengan rahlatul wujud sampai kepada peringkat kubur. Dan kita bersama-sama dalam berada ala ke'ala kubur sampai pada 2-3-4 minggu kita duduklah kubur insyaAllah ta'ala. Wafakna Allah wa iyyakum mimma yuhibu wa arda aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum. What?